Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, berbahagia sekali pada hari ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam suasana yang baik di mana kita masih berada di hari-hari ayyam tasyrik. Hari-hari ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan beberapa sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya adalah dengan menyembelih kurban. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Fir'aun dan juga para pengikutnya. Di dalam ayat 114 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Fir'aun menjawab, "Ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Para pendengar RRI rahimakumullah, kalau di dalam keterangan ayat terdahulu, Ustaz Ardiansah sudah menjelaskan secara mendetail dan juga sangat panjang lebar tentang indikasi-indikasi dari keterangan ayat 113, di mana pada saat itu para pengikut Fir'aun para tukang sihir yang mendatangi Fir'aun, mereka meminta upah karena ada indikasi di situ bahwa Fir'aun itu adalah seseorang yang kikir. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan atau harapan dari para tukang sihir itu, maka di dalam ayat 114 ini Allah memberikan gambaran tentang jawaban yang diberikan oleh Fir'aun kepada para tukang sihirnya. Qala na'am wa innakum. Ada dua keterangan yang dipakai di sini, adalah yang pertama na'am dan yang kedua huruf taukid dengan mempergunakan inna. Artinya adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini Fir'aun menegaskan dan dengan sangat tegas dan menguatkan bahwa dia akan memberikan yang terbaik bagi para tukang sihir tersebut kalau seandainya mereka berhasil memenangkan adu kekuatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Qala na'am, jangan ragu-ragu, kata Fir'aun, walaupun aku kalian anggap agak kikir, agak pelit, akan tetapi untuk kali ini na'am, akan aku berikan apa yang kalian minta. Wa innakum, dan sesungguhnya kamu, laminal mukarrabin, bukan hanya mendapatkan hadiah-hadiah yang biasa saja, akan tetapi ada posisi-posisi penting dan kedekatan kepadaku, itu yang lebih utama lagi yang akan aku berikan kepada kalian. Jadi menepis pandangan dari beberapa reaksi yang diberikan oleh tukang sihir yang meragu-ragukan kedermawanan Fir'aun, maka di dalam keterangan ayat ini Fir'aun menegaskan bahwa dia akan memberikan apapun yang mereka minta, tapi dengan satu syarat, bahwa mereka akan berhasil menjatuhkan Nabi Musa dan mempermalukan Nabi Musa sehingga akhirnya Nabi Musa tidak mau lagi untuk menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang juga penting di sini adalah bahwa ada harapan Fir'aun yang tergambar di dalam ayat ini. Nah, mungkin untuk jawaban ini Ustadz Ardiansah sudah berada di studio, begitu juga Ustadz Jenal Arifin dan juga Ustadz Safiar. Kita harapkan masukan dari mereka, apa kira-kira harapan Fir'aun yang terindikasi dari keterangan ayat ini. Iya, kalau kita melihat Ustadz Perdana, terima kasih pertamanya terhadap pengantarannya. Kalau kita melihat harapan yang lebih besar, yaitu mengalahkan sihir yang sudah dipertontonkan oleh Nabi Musa alaihissalam sebelumnya pada ayat-ayat berikutnya. Walaupun sebenarnya kalau kita merujuk kepada kesombongan Fir'aun dan keangkuhannya, ini sebenarnya kalau saya melihat lebih kepada hanya sebentuk basa-basi begitu. Kan biasa dijumpai di suatu kisah begitu ya, apa tentang kerajaan-kerajaan terdahulu yang dia mengatakan kepada bawahannya, kamu begini dan begitu, kamu akan mendapatkan ini dan itu. Tetapi ketika semuanya sudah dilakukan oleh bawahannya, kemudian dia tidak memberikan apapun. Bahkan bisa jadi orang-orang itu kemudian dia bunuh atau dia habisi, agar apa? Agar seakan-akan dialah yang melakukan itu, dan nama-nama orang itu tidak dicatatnya, seakan-akan dialah yang melakukan itu semuanya. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan Fir'aun di sini dengan kata-kata iya, Na'am, ya kan? Kemudian menambahnya pula, ditambahkan pula dengan huruf taukid sebagaimana yang ditegaskan di dalam ayat Al-Qur'an ini, digambarkan dalam firman Allah ini, wa innakum laminal muqarrabin. Ini Fir'aun ingin betul-betul menunjukkan kepada para penyihir itu bahwa mereka akan benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk apa? Agar para penyihir ini memang bersungguh-sungguh mengeluarkan seluruh kemampuan mereka dalam melakukan pertempuran terhadap Nabi Musa itu. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh Fir'aun. Habis-habisan, Ustaz. Habis-habisan, ya kan? Seluruh ilmulah dari yang kecil sampai tingkat tinggi dikeluarkanlah semuanya. Ya, untuk apa? Untuk mengalahkan Nabi Musa dalam pertarungan itu. Jadi seperti yang saya katakan, Ustaz Perdana, dalam pertemuan kita yang lalu, ini suatu adegan yang ketika kita membacanya seakan-akan kita sedang menyaksikan satu film di layar lebar. Film. Iya, mungkin kepada Ustaz Zainal atau Ustaz Safiar. Ini menarik, Ustaz. Kalau di dalam keterangan ayat ini secara khusus, sebagaimana disampaikan Ustaz Adi, betul-betul sangat mendetail sampai adegan dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun, Musa dengan pengikutnya, Musa dengan ahli sihir, itu dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke bahasa-bahasa yang mereka sampaikan. Kira-kira kenapa sampai semendetail ini, Ustaz? Apa rahasianya? Apa hal yang ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Iya, jadi Al-Qur'an ini dengan segala isinya merupakan pedoman bagi umat manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman, lebih khusus lagi orang-orang yang merenungi Al-Qur'an. Dan di samping dia pedoman, ini adalah pembelajaran tentang sketsa atau cuplikan hidup manusia. Setinggi apapun kita, akhirnya kita adalah manusia yang membutuhkan kepada manusia lainnya. Bahkan mungkin yang kita butuhkan itu, yang kita perlukan, orang yang lebih rendah dari kita, yang selama ini mungkin tidak terpikir kita bahwa kita akan memerlukan dia dan memanggil dia ke istana. Contohnya dalam hal ini Fir'aun memanggil para sihir. Dan lebih dari itu, ketika kita orang yang merasa dirinya super sangat memerlukan orang yang selama ini dipandang sebelah mata, dia tidak segan-segan untuk memberi imbalan yang mungkin bagi orang biasa itu sangat fantastis. Tidak saja mendapat upah yang berlimpah, tetapi juga termasuk orang-orang yang disebut dengan lingkaran satu di lingkungan istana. Ini kan merupakan betapa Fir'aun telah meruntuhkan ketuhanan dirinya yang selama ini dia rasa bahwa dia itu adalah Tuhan. Atau kita juga melihat dalam skenario kehidupan, betapa orang yang angkuh itu rupanya sebenarnya tidak ada hal yang harus dia pamerkan dan dia sombongkan. Kenapa? Karena dia sampai detik ini masih memerlukan bantuan orang lain. Itulah mungkin yang kita lihat dari surah Al-A'raf ayat 114 ini. Luar biasa sekali yang dipaparkan Ustaz Zainal Arifin. Tapi mungkin dari sisi yang lain, Ustaz, ini menunjukkan bahwasannya Fir'aun sudah terpuruk gitu ya. Kondisinya sudah terpuruk sekali sehingga minta tolong orang lain. Pada ayat, kalau kita mengkaji ayat-ayat sebelumnya, Fir'aun mengakui dirinya Tuhan, kan begitu. Di sini dia meminta orang untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan Nabi Musa. Musa alaihi salam, kan begitu. Yang kedua di sini bahwasannya ketika orang yang sudah kikir dia jatuh, apapun berapapun harganya pasti akan diberikan imbalan. Maka di sini menggunakannya iya gitu, pasti aku akan bayar apabila kalian semua bisa mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Ini satu cuplikan sama kita yang telah dipaparkan Ustadz. Kembalilah kita kepada derajat kita manusia. Kita adalah manusia yang dhaif, yang Allah ciptakan dari sperma yang hina. Tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jabatan, kekuasaan yang bertahan selama-lamanya. Apa yang ada di dunia ini bersifat baharu. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu-jemu kita menyarankan bagi orang yang berkelebihan harta, pada masih dalam ayam tasyrik ini berkurbanlah agar harta yang didapatin itu benar-benar menjiwai sama kita, bersih zahiran wa batinan. Tambahan dari kami. Iya, terima kasih Ustadz. Kalau saya ingin sedikit menambahkan bahwa penjelasan sketsa kehidupan yang terjadi pada masa Fir'aun, apakah Fir'aun sendiri, Nabi Musa, pengikut Fir'aun, pembesarnya, itu sebenarnya begitu mendetail dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sampai sekarang pun peninggalan-peninggalan Fir'aun sampai Fir'aunnya sendiri itu masih bisa disaksikan. Jadi apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini itu lebih mengarah kepada pembuktian yang nyata. Ini cerita tentang kondisi Fir'aun. Kalau ingin melihat bagaimana Fir'aun itu masih ada di museum di Mesir sana, dan kemudian istananya juga masih bisa disaksikan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa pelajaran yang terpenting diambil di sini adalah bahwa kita harus betul-betul mempelajari bagaimana sebenarnya keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita dengan posisi apapun kita saat sekarang ini. Artinya dalam kata lain, Allah ingin memberikan kita gambaran kalau ingin menjadi pemimpin jangan seperti Fir'aun. Dia adalah seorang pemimpin yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin menyokong para pemimpin yang jahat, maka hati-hati, jangan seperti tukang sihir yang menyokong Fir'aun untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, karena juga toh akan hancur, tidak akan mampu berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya dari segala lini kehidupan, kisah Fir'aun yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an ini itu betul-betul menjadi satu pelajaran terbesar bagi kehidupan umat Islam untuk saat sekarang ini. Jadi siapapun pemimpin saat sekarang ini, jangan menjadi Fir'aun kedua atau anak cucu Fir'aun yang meneruskan gen warisan keganasan dan kejahatan Fir'aun pada masa dahulu. Begitu juga dengan para DPR atau siapapun partai-partai yang menyokong para pemimpin saat sekarang ini, silakan untuk menyokong para pimpinannya, tapi ingat satu hal, jangan seperti tukang sihir yang berusaha untuk mendapatkan kepentingan pribadi dengan menyokong para pimpinan mereka yang begitu jahat. Tapi jadilah sebagai seorang gambaran sebagai seorang Musa yang walaupun dia sendiri tetap dengan tegar menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala embankan pada pundaknya. Ya, ada tambahan dari Ustaz Adi? Iya, satu hal yang perlu juga kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini, bahwa ketika Allah bersifat al-mutakabbir, maha agung dan maha besar, dia melarang manusia untuk bersifat kibir, sombong, angkuh dan merasa besar. Karena apa? Karena memang al-kibriya uridai, kebesaran, keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan yang ada pada zat Allah itu adalah merupakan kemuliaan. Tetapi keagungan, istakbar, al-istikbar pada zat manusia itu adalah kehinaan. Ketika manusia tidak menggunakan kibriya Allah itu, maka mereka berada pada posisi yang sama. Dan ketika manusia mengakui Allah lah yang maha besar, pada masa itu dia sudah berada pada posisi yang lebih mulia dibandingkan orang yang mengagungkan dirinya sendiri dan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang digambarkan dalam pertemuan kita ini seperti sosok Musa yang kata Ustaz Perdana tadi, dia adalah telah mencapai derajat ketinggian. Karena apa? Karena dia bercantol kepada zat yang maha agung, maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Fir'aun yang mencantolkan dirinya kepada kekuasaan dirinya yang hina dina dan menggunakan itu sebagai keangkuhan dan kepongahan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan listikbar, maka itu sebenarnya adalah kehancuran yang terjadi pada dirinya. Untuk sebab itu, ketika Allah sebagai Tuhan yang Maha Rahmat mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya ketika Anda manusia yang memiliki keterbatasan, itu bukan karena Allah itu benci kepada manusia. Tidak, tetapi lebih karena kasih sayangnya sehingga memposisikan kita pada posisi yang sebenarnya. Disebutkan dalam pepatah Arab, halakam ru'un lam ya'rif qadrohu. Rusaklah manusia bila tidak tahu siapa sebenarnya hakikat dirinya. Iya, terima kasih atas masukan Ustaz Jenal. Berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini, ada satu penafsiran yang diberikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang sangat menarik di sini, bahwa ketika Fir'aun mengatakan wa innakum laminal mukarrabin, kamu akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Firaun ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari sikap yang selama ini sudah dia tampilkan. Kalau selama ini dia menganggap dirinya sebagai seorang penguasa tunggal, yang lain semua itu tidak ada yang dekat kepada dirinya, hanya semua bawahan-bawahan saja, maka ketika dia mengatakan kamu akan menjadi para orang-orang yang dekat kepadaku, orang yang kusayangi, ini sebenarnya dia sudah melanggar daripada prinsip-prinsip yang dia pakai selama ini. Dan sebenarnya salah satu cara kita untuk tidak mengikis sifat sombong yang ada dalam diri kita adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau tidak pernah merasa dirinya tinggi. Ketika berkumpul dalam suatu pertemuan bersama dengan sahabatnya, maka Rasulullah menganggap semuanya itu sama berada di hadapannya, tidak ada yang lebih hebat daripada beliau. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Masih banyak hal lain bisa kita bahas, tapi waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan masukan dari para asatiz kita tadi dapat menyentuh perasaan kita, dan juga dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini seorang manusia harus tampil menjadi orang-orang yang mampu membela kepentingan orang lain, bukan malah memanfaatkan kepentingan diri sendiri untuk menghancurkan orang lain. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kami akhiri saja pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.